وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوانا في الدين أعزكم الله قوم مسلمين yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam tafsir Ibnu Katsir, pada penafsiran firman Allah taala, "Wa ma ja'alna ashhaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah." Ila akhirih. Di mana tidaklah kami jadikan bagi penduduk neraka jahanam yang disiksa di dalamnya kecuali di atasnya ada para malaikat. Ya. Dan tidaklah kami jadikan jumlah mereka kecuali sebagai ujian, di mana ayat sebelumnya disebut 'alaiha 19. Ya. Di atas neraka Saqar tersebut ada 19 malaikat. Itu kisahnya ketika orang Yahudi bertanya kepada sahabat Nabi, sebagiannya diriwayatkan itu adalah Abdullah bin Salam, sahabat tersebut yang sebelumnya adalah ulama Yahudi, kemudian masuk Islam. Dan ketika itu sahabat yang ditanya oleh orang Yahudi menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, ya, kami Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, dan kami tidak akan menjawab hatta ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kita akan bertanya, datang bertanya langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan rupanya ketika bertanya, ya, turunlah ayat ini, yaitu 'alaiha 19, di atas neraka Saqar tersebut ada 19 malaikat. Ya. Ada 19 malaikat. Disebut 19 malaikat. Disebutnya bilangan 19 malaikat ini adalah sebagai fitnah, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian bagi orang-orang kafir. Ya. Mereka percaya atau tidak. Kemudian sebagai pembuktian atas orang-orang Yahudi, karena diceritakan dalam Taurat juga di atas neraka Saqar ada 19 malaikat. Maka di ayat ini disebutkan 'alaiha 19, ada 19 malaikat. Dan agar supaya orang-orang yang beriman bertambah keimanannya. Kemudian yang keempat, agar supaya terbuktikan siapa orang-orang munafik, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Mereka akan mempertentangkan, mempertanyakan, ya, apa yang dimaksud disebut 19 malaikat? Bukankah jumlah malaikat itu banyak? Kok disebutnya cuma 19 malaikat? Itulah ujian dari Allah. Terserah Allah. Allah mau sebut 19 atau bilangan yang lain, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah tutup ayat tersebut, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma hiya illa dzikra lil bashar." Dan tidak ada yang mengetahui tentara Allah, yaitu malaikat Allah, kecuali Allah. Jumlahnya banyak, tidak terhitung. Cuma ketika Allah menyebutkan di atas neraka Saqar 19, tinggal kita beriman. Itu saja yang dituntut, kita beriman. Kemudian yang kedua tadi adalah supaya orang Yahudi yakin bahwasanya Rasulullah adalah hak Rasulullah. Karena diceritakan di dalam Taurat di atas neraka Saqar ada 19 malaikat. Kan supaya orang-orang kafir itu, ya, teruji dengan itu. Siapakah yang mukmin, siapa yang kafir? Dan dengan disebutnya 19 tersebut, teruji pula siapakah yang beriman, siapakah yang ada penyakit di dalam hatinya, yaitu orang-orang munafik. Jadi dengan ini, dengan ujian amtilah, contoh-contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, akan terbuktikan siapa yang kafir, siapa yang munafik. Dan akan terbuktikan pula kebenaran Nabi Muhammad, ya, sebagai tegak hujah atas ahlul kitab. Dan yang terakhir adalah menambah keimanan bagi orang-orang yang beriman. karena wama hiya illa dzikra lil bashar, karena disebutnya bilangan malaikat tersebut ya, itu adalah sebagai peringatan bagi manusia ya. Kemudian ikhwana fi din azakumullah, kita lanjutkan, kalla wal qamar, sungguh demi rembulan, wal laili idz adbar, demi malam ketika mulai hilang malamnya, was-subhi idza asfar, dan demi waktu subuh ketika mulai terangnya, innaha la ihdal kubur, sesungguhnya neraka tersebut adalah salah satu ya, salah satu dari tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah yang terbesar, nadhiran lil bashar, sebagai peringatan bagi seluruh manusia, liman syaa'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar, bagi siapa saja di antara kalian yang ingin mendahulukan atau mengakhirkan. Nanti akan diterangkan insyaallah. Kita lanjutkan penafsiran kemarin, yaitu sampai wama ya'lamu junuda rabbika illahu. Kemarin telah ditutup dengan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, fa idza huwa yadkhuluhu fi kulli yawmin 70,000 malakin la ya'uduna ilaihi akhiru ma 'alaihim, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan mengenai malaikat-malaikat yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh, ada Baitul Ma'mur, beliau bersabda, apabila malaikat-malaikat tersebut sudah masuk di setiap hari ke dalam Baitul Ma'mur, di mana setiap harinya ada 70 ribu malaikat yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur, yang masuk tersebut tidak kembali keluar, padahal setiap hari ada 70 ribu malaikat yang masuk ke dalam Baitul Ma'mur tersebut, setiap hari masuk, tidak ada yang keluar, berarti jumlahnya sangat banyak sekali. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Allah, malaikat Allah, kecuali Allah itu sendiri. Wa qala al-imamu Ahmad rahimahullah, haddathana Aswad qala haddathana Israil an Ibrahim ibn Muhajir an Mujahid an Muwarrik عن أبي ذر قال dari sahabat Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un, attati as-sama' wa huqqa laha an ta'ita, sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, sesungguhnya aku mendengar apa yang tidak kalian dengar, atatis sama, di mana langit merintih menanggung beratnya apa yang di atasnya, dan memang pantas langit tersebut merintih karena terlalu berat apa yang di atasnya, ma fiha mawdi'u asbu'in illa 'alaihi malakun sajid, tidaklah satu jengkal atau satu tempat, satu beberapa jari, kecuali ada malaikat yang bersujud ya, tidaklah ada satu tempat yang kosong sedikit pun di langit kecuali ada malaikat yang sujud. Lau alimtum ma a'lam, kalaulah kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila wa la bakaitum kira, sungguh kalian itu akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsira, dan sungguh kalian akan banyak menangis, wala taladzattum binisa ala furushat, dan sungguh kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian tidak akan sempat untuk bercumbu dengan istri-istri kalian di atas ranjang-ranjang, wala kharajtum ila su'udat, dan sungguh kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan keluar menuju tempat yang tinggi, taj'aruna ilallahi ta'ala, dan kalian akan berdoa merengek kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ampunan Allah. Faqala Abu Dzar, berkata Abu Dzar, wallahi lawajidtu anni syajaratun tu'gat, ketika itu, demi Allah, aku mengangan-angankan, duhai seandainya aku menjadi batang pohon yang mati saja. Ya, ketika tumbang tidak ada hisab, tidak ada perhitungan amal. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi Ibnu Majah dari hadis Israil, berkata oleh Tirmidzi, berkata beliau, hadis hasan gharib, dan diriwayatkan pula dari Abu Dzar secara mauquf. Ya. Qala al-Hafidz Abu al-Qasim at-Tabrani, حدثنا حسين بن عرفة المصري قال حدثنا عروة بن مروان الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الكريم بن مالك عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه dari جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال beliau mengatakan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع. Tidaklah di langit yang tujuh ini satu tempat, baik seukuran telapak kaki ataupun satu shibr, ya, satu jengkal tangan atau satu telapak tangan, kecuali di situ ada malaikat yang berdiri beribadah, atau malaikat yang sujud beribadah, atau malaikat yang rukuk dalam keadaan ibadah. Fa idza kana yaumul qiyamah, ketika terjadi hari kiamat, qalu jami'an, mereka semuanya mengatakan, subhanaka ma 'abadnaka haqqa ibadatika illa ana lam nusyrik bika syai'a. Ketika terjadi hari kiamat, malaikat yang dari semenjak diciptakan sampai hari kiamat terus beribadah kepada Allah, ada yang berdiri, ada yang sujud, ada yang rukuk, semuanya tersebut mengatakan, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ma'abadnaka haqqa ibadatika, kami tidak sungguh atau tidak benar-benar beribadah kepadamu, atau kami tidak beribadah dengan sebenar-benarnya, illa, hanya saja, ana lam nusyrik bika syai'a, hanya saja aku tidak menyekutukanmu, tidak berbuat syirik kepadamu secuil pun. Padahal ibadahnya dari semenjak diciptakan sampai hari kiamat, ada yang berdiri, ada yang sujud, ada yang rukuk, semuanya beribadah. Tidaklah hembusan daripada jiwa dia, tidaklah nyawa malaikat tersebut hidup kecuali dari semenjak terciptakan, kecuali beribadah kepada Allah. Itu pun mengatakan, subhanaka ma 'abadnaka haqqa ibadatik, ya Allah, kami belum benar-benar beribadah kepadamu, ibadah kami belum apa-apa ya Allah, hanya saja kami tidak menyekutukanmu dengan sesuatu pun, tidak berbuat syirik. Ingat ini ya, keutamaan tauhid, keutamaan kita bertauhid kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ibadah kita itu enggak ada apa-apanya. Malaikat yang jelas usianya di atas kita saja, yang ibadahnya sangat kuat, itu saja mengakui ibadahnya masih kurang. Hanya satu harapan kita, yaitu kita tidak berbuat kesyirikan. Ya, tidak berbuat kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Muhammad bin Nasr Al-Maruzi fi kitab as-salah, dan berkata Muhammad bin Nasr Al-Maruzi dalam kitab as-salah, حدثنا عمر بن الزرارة قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن صفان بن محرز عن حكيم بن حزام قال diriwayatkan oleh Muhammad bin Nasr Al-Maruzi dengan sanadnya kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asid qala lahum, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya, ya, beliau bersabda kepada mereka, hal tasma'una ma asma', apakah kalian mendengar apa yang aku dengar? Qalu ma nasma'u min syai, para sahabat menjawab, kami tidak mendengar apapun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asma'u atita as-sama' wa la tulamu anta ita, aku mendengar rintihan langit dan tidak tercela dia merintih karena beratnya beban yang dia tanggung. Ya. وَمَا فِيهَا مَوْضِعُ شِبْرٍ إِلَّا وَعَلَيْهِ مَلَكٌ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ. Karena tidaklah satu tempat pun di langit tersebut kecuali ada malaikat yang sedang ruku atau sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kalaulah kita tidak beribadah, Allah tidak butuh. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Kalaulah seluruh makhluk tidak beribadah, Allah tidak butuh, tapi makhluk itulah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat yang tidak dibebani syariat beribadah kepada Allah. Malaikat tidak dibebani syariat seperti kita beribadah kepada Allah. Bahkan ya, yang namanya semut, ikan di lautan, atau batu atau pohon yang ada di dunia ini bertasbih kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bahkan mendoakan. Ya, dalam hadis yang sahih, ya, inna talibal ilmi la tahuffuhul malaikah. Dalam riwayat lain, la yastaghfiruhul malaikah hatta al-hitan fil bahri hatta namla fi juhriha. Sesungguhnya penuntut ilmu, ya, itu dinaungi oleh para malaikat. Itu ketika hadis Shaffan bin Asal, ketika beliau datang untuk jina, ya Rasulullah, litatlubal ilma, wahai Rasulullah, kami datang untuk menuntut ilmu. Maka Rasulullah menjawab, marhaban bi talibul ilmi, selamat datang wahai penuntut ilmu. Sesungguhnya penuntut ilmu la tahuffuhul malaikah, dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. Dalam riwayat lain ditambah ridwan bima yasna, ridha terhadap apa yang mereka lakukan. Dan riwayat lain ridha bima yatlub, ridha terhadap apa yang mereka cari. Ya, wa inna talibal ilmi la yastaghfiruhul malaikah, dan penuntut ilmu itu dimintakan ampun oleh para malaikat supaya dosanya diampuni. Ya, sampai memintakan ampun untuk para penuntut ilmu itu adalah hitan fil bahr. Ya. Ikan-ikan yang ada di air. Hatta namla fi juhriha, sampai semut-semut yang ada di dalam lubang-lubangnya memintakan ampun bagi para penuntut ilmu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ingin dosa kita diampuni, tuntutlah ilmu. Menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu, selama kita menuntut ilmu, malaikat memintakan ampun untuk kita. Hewan-hewan sampai ikan dan semut memintakan ampun untuk kita. Padahal istighfarnya kita berapa kali paling? Berapa kali bisa dihitung kalau kita punya catatan istighfar berapa kali? Ya. Dan istighfarnya dari makhluk-makhluk yang la dan balahu, yang enggak punya dosa. Malaikat enggak punya dosa. Dan juga hewan-hewan enggak ada taklif, enggak ada dosa bagi mereka. Mendoakan penuntut ilmu untuk diampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Ya. Doa dari makhluk yang tidak berdosa. Maka tuntutlah ilmu agama. Harus. Jangan banyak alasan. Kalau kita ingin diampuni oleh Allah, tuntut ilmu agama. Cari ilmu agama. Dengarkan ilmu agama. Kita harapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan, dan beliau mengatakan pula, yaitu Muhammad bin Nasr Al-Maruzi dalam kitab Shalah, haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Qahzan qala haddatsana Abu Mu'ad Al-Fadl ibn Khalid An-Nahwi qala haddatsana Ubayd ibn Sulaiman Al-Bahili sami'tu Ad-Dhahhak ibn Mazahim yuhaddits 'an Masruq ibn Al-Ajda' 'an Aisyah radhiyallahu 'anha annaha qalat. Ya, disampaikan sanadnya kepada Aisyah radhiyallahu 'anha bahwasanya beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma fis sama'i dunya mawdi'u qadamin illa wa 'alaihi malakun sajidun aw qa'imun. Tidaklah di langit dunia satu tempat pun yang kosong, walaupun satu ya telapak kaki, kecuali atasnya ada malaikat yang bersujud. Atasnya ada malaikat yang berdiri untuk salat beribadah kepada Allah. Wa dzalika qaulun malaikah, itulah perkataan malaikat dalam yakni surah As-Saffat. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ. Dan tidaklah di antara kami kecuali memiliki tempat-tempat yang sudah diketahui, tempat-tempat khusus untuk beribadah. Wa inna lanahnu shaffun, dan sesungguhnya kami ada yang berbaris-baris bersaf. Ya, bersaf, berbaris-baris untuk beribadah kepada Allah. Wa inna lanahnul musabbihun, dan di antara kami ada pula yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memiliki tempat khusus untuk beribadah, ada yang bersaf, berbaris-baris seperti berbarisnya orang yang sholat berjamaah, dan ada yang bertasbih, terus bertasbih. Hada marfu' gharibun jiddan, ini dari sisi riwayat marfu' gharib, riwayatnya cuma sendirian. Kemudian diriwayatkan dari Mahmud ibnu Adam, dari Abi Muawiyah, dari Al-A'mash, dari Abi Duha, dari Masruq, dari ibnu Mas'ud, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, inna min as-sama'i sama'an ma fiha mawdi'u shibrin illa wa 'alayhi jabaha malakin aw qadamahu qa'im. Tidaklah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidaklah di langit-langit, dari langit-langit yang ada, langit satu ya, langit dunia sampai ke langit yang ketujuh, karena langit ada tujuh. Langit kita ini langit pertama, langit dunia. Pengin tahu langit dunia? Langit dunia itu adalah langit yang di dalamnya ada bintang. Walaqad zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabih. Kami telah jadikan ya langit-langit dunia itu ada lenteranya, ada bintangnya. Maka kalau kita ingin tahu jaraknya langit dunia dari bumi, selama itu ada bintang, itulah langit dunia. Ada yang pernah tembus? Enggak ada, kecuali beberapa nabi, dan yang tembus sampai Sidratul Muntaha adalah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aman nabihi. Dengan ruhnya, dengan jasadnya, bukan mimpi. Dengan ruhnya, dengan jasadnya Rasulullah sampai Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah pohon yang sangat besar di atas langit yang ketujuh. Pohon yang sangat besar di atas langit yang ketujuh. Itulah batas makhluk, yaitu malaikat Jibril tidak lebih dari itu. Ya, batas makhluk bisa naik sampai di situ. Ya, tidaklah satu langit dari langit-langit yang tujuh tadi, langit dunia sampai langit ketujuh, tidaklah satu jengkal pun kecuali ada kening malaikat yang sujud. Tidaklah satu telapak kaki pun kecuali ada malaikat yang berdiri di situ untuk sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qara'a, kemudian membacakan, wa inna lanahnus saffun wa inna lanahnul musabbihun, dan sesungguhnya kami para malaikat ada yang bersaf-saf, ada yang berbaris-baris beribadah kepada Allah, dan sesungguhnya kita para malaikat benar-benar ada yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ketika kita baca riwayat-riwayat seperti ini, enggak ada nilainya ibadah kita. Ibadah kita itu sangat kecil sekali. Jadi enggak usah sombong dengan ibadah kita. Enggak usah sombong dengan ilmu kita. Ya. Wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim, di atas yang berilmu masih ada yang berilmu. Masih ada yang berilmu lagi. Itu baru manusia. Ya. Sehingga ikhwana fi din azakumullah, enggak ada tempat bagi kita untuk sombong. Ya, enggak ada. Dengan kita meremehkan orang lain, mengindahkan nasihat orang lain, enggak ada bagi kita untuk tempatnya untuk sombong. Ibadah kita masih sangat sedikit. Ilmu kita masih sangat sedikit. Tetapi hendaknya kita terus beribadah kepada Allah semampunya kita, dan kita terus menuntut ilmu. Rasulullah tidak pernah berdoa paling banyak kecuali doa Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, tambahkanlah aku ilmu. Kita enggak peduli ketika menuntut ilmu setelah itu mau jadi apa, kita enggak pedulikan itu. Yang penting kita menuntut ilmu beribadah kepada Allah, dosa kita diampuni. Itu akan menjadi derajat yang tinggi di sisi Allah, dan akan diampuni dosa-dosa kita. Sehingga enggak usah berpikir menuntut ilmu, saya mau dapat apa kalau menuntut ilmu. Ya, ingat, dengan menuntut ilmu Allah akan derajat, dengan menuntut ilmu Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, sehingga rugi kalau orang tidak mau menuntut ilmu. Ya, rugi. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, yaitu Muhammad bin Nasr Al-Maruzi dalam kitab Shalah, haddatsana Ahmad bin Sayyar qala haddatsana Abu Ja'far ibn Muhammad ibn Khalid Ad-Dimashqi Al-Ma'ruf ibn Ummi قال حدثنا المغيرة ابن عمر ابن عتية من بني عمر ابن عوف قال حدثني سليمان ابن أيوب من بني سالم ابن عوف قال حدثني عطاء بن زيد بن مسعود من بني الحبلة قال حدثني سليمان ابن عمر ابن الربيع من بني سالم قال حدثني عبد الرحمن بن العلا من بني سعيد عن أبيه العلا ابن السعد وقد شهد الفتح وما بعده. Ya, disampaikan sanadnya kepada Al-Alla ibn Sa'ad, seorang sahabat yang pernah menyaksikan pembukaan kota Makkah dan yang setelahnya. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal yauman li julasaihi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di suatu hari kepada teman-teman duduknya, hal tasma'una ma asma', apakah kalian mendengar apa yang aku dengar? Qalu, mereka menjawab, wa ma tasma' ya Rasulullah, ya apa yang kau dengar wahai Rasulullah? Qala, atatis sama' wa huqqa laha an ta'ita, sungguh langit itu merintih karena berat dan berhak baginya untuk merintih karena berat. Innahu laisa fiha mawdi'u qadamin illa wa 'alaihi malakun qa'im aw raki' aw sajid, tidaklah satu tempat ya walaupun hanya seukuran telapak kaki kecuali ada malaikat yang berdiri beribadah, ada yang rukuk, ada yang sujud. Wa qalatil malaikah, dan malaikat mengatakan, wa inna lanahnu shaffun wa inna lanahnu musabbihun, dan sesungguhnya kami benar-benar ada yang beribadah kepada Allah dengan bersaf-saf berjamaah, ada yang beribadah kepada Allah dengan tasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sanad yang kita bacakan ini gharib jiddan, bersendirian dengan sanad ini. Tapi hadisnya sahih sebagaimana riwayat-riwayat yang sebelumnya. Thumma qala, kemudian Muhammad bin Nasr Al-Maruzi meriwayatkan lagi. Qala haddatsana Ishaq ibn Muhammad ibn Ismail Al-Farwi قال حدثنا عبد الملك بن قدامة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن عبد الله بن عمر. Ya, disampaikan sanad kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, putranya Umar bin Khattab. Anna Umar jaa was-salatu qa'imatun. Bahwasanya Umar datang ke masjid dalam keadaan salat sudah qamat, sudah iqamatus shalah, sudah qamat. Wa nafarun thalathatin julusun. Kemudian ada tiga orang yang masih duduk-duduk santai. Ini sudah qomat, duduk-duduk santai. Ya, tentunya kalau qomat berarti sholat wajib, ya. Sholat wajib ini di masjid. Salah satunya adalah Abu Jahsy Al-Laitsi. Abu Jahsy Al-Laitsi. Faqala, Abu Jahsy Al-Laitsi mengatakan, Umar mengatakan radhiyallahu anhu, "Qumu fa sallu ma'a Rasulillah," berdiri kalian dan salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa qama itsnan, maka dua orang dari tiga tadi berdiri salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aba Abu Jahsy Al-Laitsi, kemudian satu orang ini enggak mau padahal di masjid. Ya. Bayangin, sudah qomat, ada orang nongkrong di pinggir masjid ngobrol. Kita datang sholat. Duanya sholat, yang satunya gak mau. Wah, emosi muncak pastinya. Pasti. Orang yang beriman muncak emosinya. Ya, melihat kelakuan yang seperti itu memuncak. Marah kita. Maka Abu Jahsy tadi, yang tidak mau sholat bersama Rasulullah SAW, dia mengatakan, waqal la aqumu hatta yati rajulun huwa aqwa minni dhira'ain wa ashadda minhi batsha fayusra'ani thumma yadussu wajhi bit turab. Aku enggak akan berdiri sampai datang seseorang yang lebih kuat dariku pukulannya, lebih besar dariku badannya, sehingga dia bisa melawanku, duel denganku, dan juga bisa mengusak wajahnya, palanya diambil, diusak ke tanah, disungkurkan ke tanah, diusak kepalanya ke wajahnya ke tanah. Sombong ini, intinya sombong. Karena dia orang kuat, Abu Jahal kuat. Ya. Siapa yang bisa? Gitu. Sombong dia dengan kekuatannya. Enggak tahu Umar ini lebih kuat lagi. Umar itu badannya kuat. Ketika masuk Islam, sebelum kita lanjutkan, Umar bin Khattab ketika masih di Mekah, ketika masuk Islam, membawa Abdullah bin Umar yang masih di bawah 10 tahun ketika itu. Abdullah bin Umar cerita, ketika ayahku masuk Islam, beliau langsung mendatangi kabilah Quraisy dan mengatakan, "Qad aslamtu, aku masuk Islam." Maka dikeroyok oleh 100 orang. Umar bin Khattab diam aja, berdiri. Dikeroyok, tendang pukul, di ini di itu. Kata Ibnu Umar, "Kalaulah ditambah 100 lebih lagi, ayahku tidak akan bergeser walaupun satu langkah." Dan Umar bin Khattab terus berdiri, dipukulin 100 orang sampai orang yang mukul itu capek, sampai ngos-ngosan. Terserah kamu mau apa, saking capeknya. Ada yang tangannya sakitan, ada yang kakinya kesakitan nendang Umar. Umar bin Khattab cuma berdiri, tidak bergeser satu langkah pun. Yang mukulin 100 orang lebih. Kayak apa tuh, bayangin kuatnya Umar bin Khattab. Maka untuk menghadapi satu orang ya ringan sekali nih. Orang yang sombong ini, Abu Jahsy Al-Laitsi. Maka Umar mengatakan, "Fasarra'tuhu," aku duel dengan dia. "Wadassastu wajhahu fit turab," maka aku sungkurkan kepalanya, aku usak begitu ke tanah wajahnya, sesuai permintaan dia tadi, usak, usak wajahnya. Fata Utsman bin Affan. Tiba-tiba datang Utsman bin Affan mau salat. Fahajazani anhu, maka dipisah. Dipisah. Ya karena Utsman enggak tahu kejadian awalnya kan. Enggak tahu kejadian awal, tiba-tiba ada di masjid berantem. Coba, kita baru datang tiba-tiba lihat ada dua orang berantem di masjid. Tentunya kita akan misah. Ya, dipisah. Fa kharaja Umar muhdiban. Maka Umar marah sampai mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini belum salat, baru qomat kan. Datang kepada Rasul. Fa qala, "Ma ra'yuka ya Abu Hafs?" Ada apa wahai Abu Hafs, yaitu Umar? Fa dzakara lahu ma kana minhu, maka dikisahkan cerita tadi. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "In radiya Umar rahmatan, wallah ala dzalik." Ya. Kalau Umar memang memaafkan, ya, maka Allah pun demikian. Lawaditu annaka ji'tani bi rasil khabith, tapi aku mengangan-angan kamu bawa itu kepalanya orang yang jelek tadi. Ya. Jadi orang ini kalau di dalam ya pemerintah Islam ya menegakkan syariat, maka orang yang tidak mau sholat hukumannya itu mati. Ya. Sudah di masjid suruh sholat, maka dihukum mati. Ini yang bicara adalah pemimpin negaranya. Ya. Maka bawa dihukum mati itu orang. Enggak mau sholat, dihukum mati. Ibaratnya begitu. Faqala Umar fawajjahu nahwa. Maka Umar berdiri dan mengejar. Ketika mengejar, falama ab'ada, ketika agak jauh dipanggil oleh Rasulullah. Faqala ijlis hatta ukhbirak. Duduk wahai Umar, enggak usah. Ya, enggak usah. Karena orang undang munafik. Rasulullah itu tidak membunuh orang munafik. Ya. Karena kalau dibunuh orang-orang A'rab, orang-orang yang bodoh, yang enggak punya pengetahuan wawasan, akan menyangka Rasulullah membunuh orang yang masuk Islam. Karena orang munafik itu ngakunya Islam, lisan yang ngakunya Islam, tapi tindakannya, ucapannya itu kufur. Ya. Jadi pada sebagian orang akan ragu. Ya, taunya muslim kok dibunuh. Demikian. Duduklah sampai aku khabarkan kepadamu bihinai Rabbi Ta'ala an salati Abi Jahsyin. Yaitu mengenai, aku beritakan kepadamu mengenai Allah tidak butuh salatnya Abu Jahsy. Wa inna lillahi ta'ala fis sama'id dunya malaikatan khusyu'an la yarfa'una ru'usahum hatta taquma as-sa'ah. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat di langit-langit yang mereka khusyuk beribadah, enggak pernah mengangkat kepalanya sampai tegaknya hari kiamat. Fa idza qamat rafa'u, apabila tegak hari kiamat barulah mereka mengangkat kepala mereka. Tsumma qalu, mereka mengatakan, Rabbana ma'abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, kami belum beribadah kepadamu dengan ibadah yang sepenuhnya. Belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya. Wa inna lillahi fis sama'i thaniyah malaikah sujudan la yarfa'una ru'usahum hatta taquma as-sa'ah. Dan Allah memiliki malaikat di langit yang kedua yang sujud. Senantiasa sujud, enggak pernah mengangkat kepalanya sampai tegak hari kiamat. Fa idza qamatis sa'a rafa'u ru'usahum, ketika tegak hari kiamat mereka mengangkat kepala mereka. Wa qalu, dan mengatakan, subhanaka rabbana ma 'abadnaka haqqa 'ibadatik. Maha suci Engkau ya Allah, kami belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah. Wa qala lahu Umar, maka Umar bin Khattab mengatakan, wa ma yaquluna ya Rasulullah, apa yang mereka katakan wahai Rasul? Faqala, amma ahlus sama'i dunya, adapun malaikat dunia mengatakan, subhana dhil malak wal malakut, maha suci Engkau, dhil malak wal malakut, maha suci Engkau ya Allah, yang memiliki kerajaan, memiliki kekuasaan dan kerajaan. Wa amma ahlus sama'i thaniyah, adapun penduduk langit yang kedua, mereka mengatakan, subhana dzil izzah wal jabarut, maha suci Engkau ya Allah, yang memiliki keperkasaan dan juga kekuasaan. Wa ma ahlus sama'i tsalitsah, adapun malaikat yang menduduki langit yang ketiga, mereka mengatakan, subhanal hayy alladzi la yamut, maha suci Engkau ya Allah, yang maha hidup, yang tidak akan mati. Faqul ya Umar fi salatik, maka katakanlah wahai Umar dalam salatmu. Faqala Umar, ya Rasulullah, kaifa billati kuntu 'allamtani wa amartani an aqula fi salati. Wahai Rasulullah, apa yang harus katakan, apa yang kau ajarkan dan perintahkan aku untuk mengatakan ini dalam salatku? Faqala qul hadha marrah wa hadha marrah, katakan ini sesekali, katakan itu sesekali. Wa kana alladhi amarahu bi yaqul, di antara yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Umar adalah, a'udzu bi'afwika min 'iqabik wa a'udzu biridhaka min sukhtik wa a'udzu bika jalla wajhik. Aku berlindung kepadamu ya Allah, ya, dengan pemaafanmu dari hukumanmu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dengan ridhamu dari kemarahanmu. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah darimu ya Allah. Engkaulah yang maha mulia wajahmu. Ya. Hadis ini, khana fi din azakumullah, perlu diperhatikan. Secara riwayat, ini hadis mungkar, gharib jiddan bal mungkarah. Sisi riwayat ada kemungkaran. Maksudnya kemungkaran ini istilah dalam hadis ya, riwayatnya menjadi hadis yang sahih. Tetapi isinya, perhatikan, beberapa tadi itu benar, adapun beberapa tambahan ini yang dianggap menyelisih hadis sahih. Seperti bacaan-bacaan tadi, subhanadzil malaki wal malakut, nah ini tidak sahih. Adapun kisah duelnya Umar ini masyhur di kitab-kitab sirah, diceritakan ya. Dan juga tentang malaikat yang mereka beribadah, ini juga hadisnya sahih sebagaimana riwayat yang sebelumnya. Tapi tambahan tentang yang diucapkan oleh malaikat tadi dari zikir-zikir, sehingga kita disuruh untuk berzikir seperti zikir seperti itu, itu riwayatnya yang dhaif. Ya, di sini diterangkan ada Ishaq Al-Farazi ya, yang meriwayatkan hadis dari Bukhari, disebutkan oleh Ibnu Hibban ya dalam thiqat, tetapi didhaifkan oleh Abu Dawud, Nasa'i dan Al-Ukhaili dan Daruqutni. Dan berkata Abu Hatim Ar-Razi, kana saduq, dia jujur. Perhatikan di sini. Kita sering menukilkan jarh wa ta'dil ini untuk sebagai pelajaran bagi kita. Yang namanya Ishaq Al-Farwazi atau Al-Farwi, afan, Ishaq Al-Farwi, kata Abu Hatim Ar-Razi, kana saduqan, beliau seorang yang jujur. jujur. Illa anahu dhahaba basaruhu, hanya saja penglihatannya hilang. Farubbama laqana, terkadang beliau mentalkin. Wa kutubuhu sahihah, tapi kitab-kitabnya itu benar, sahih. Ya. Kalau beliau meriwayatkan ketika sudah buta, tentunya penjagaannya kurang. Tapi kalau periwayatannya dalam kitab yang sebelumnya, yang beliau tulis ketika penglihatannya belum hilang, maka sahih. Tapi ketika sudah buta, akhirnya jarang murojaah, gak bisa melihat catatannya lagi, akhirnya menjadi muttarib. Ya, huwa muttarib. Goncang riwayatnya. Sehingga terkadang muttarib itu mencampurkan riwayat sahih dengan riwayat yang dhaif. Kayak tadi. Yang tadi awalnya kisahnya Umar, ini masyhur dalam kitab sirah. Demikian pula kisah ibadahnya malaikat juga sahih riwayatnya. Tapi ucapan-ucapannya tadi rupanya terdapat kedhaifan. Dan gurunya pula Abdul Malik Ibn Qudamah juga diperbincangkan mengenai riwayatnya. Yang intinya ikhwanu fillah azakumullah, yang jadi ibrah dalam jarah di sini, jujur saja itu enggak cukup. Ingat, jujur saja enggak cukup. Harus apa? Ilmunya dijaga. Riwayat itu dijaga, bicaranya kita dijaga. Kita maksudnya jujur. Tapi terkadang kita dapat informasi, kadang ada yang kurang, ada yang lebih. Belum lagi ketika kita menyampaikan informasi, kadang kurang, kadang lebih, orang yang mendengar dari kita juga sama, kadang kurang, kadang lebih. Akhirnya dari sekian riwayat, akhirnya informasinya bisa jauh berbeda dengan informasi yang pertama. Ya, sehingga yang namanya kejujuran itu harus didukung oleh kekuatan data, catatan, murojaah. Itu pentingnya. Pentingnya kita itu menulis, pentingnya kita itu memurojaah. Memurojaah itu berarti mengulang pelajaran dengan orang lain. Ya. Apa yang disampaikan Ustadz kemarin, barangkali saya catatannya salah, kita bandingkan dengan teman sebelah. Gimana catatannya? Oh, saya rupanya saya. Apa kamu yang salah? Apa saya yang salah? Kita cari pembenaran yang lainnya atau tanya ke Ustadznya. Ini pentingnya kita mencatat ilmu, ya, dan juga mengulang-ulang ilmu. Karena hayatul ilmi al-murajaah, hidupnya ilmu dengan diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Fadhal dikumandangkan adzan terlebih dahulu. Khana fi dinazakumullah. Demikian tadi riwayat, salah satu riwayat, ya. Inti kisahnya adalah sahih sebagaimana hadis yang telah lalu, tapi tambahan-tambahannya tadi, ya, adapun kisah Umar juga disebutkan dalam kitab-kitab sirah, kitab-kitab sirah masyhur. Adapun tambahan bacaan-bacaannya, apalagi terkait dengan bacaan saat sholat, ini dhaif. Ya. Adapun doa a'udzu bi'afika min 'iqabik, ada sebagian ulama yang menghasankan dari hadis yang lain. Ya, a'udzu bi'afika min 'iqabik wa a'udzu biridhaka min sukhtik wa a'udzu bika minka jalla wajhuk. Ini sebagian ada yang menghasankan, tapi bukan riwayat ini, riwayat yang lain. Itulah tadi dikatakan oleh Abu Hatim, riwayatnya Ishaq Ar-Rawi Al-Farwi, Ishaq Al-Farwi, ini muttarib, goncang, kadang mencampur adukan antara riwayat sahih dengan riwayat yang dhaif, ya. Kemudian dari sisi riwayat lain juga diriwayatkan secara mursal kepada Sa'id bin Jubair, dan dari Al-Hasan Al-Basri mursal dengan kisah yang sejenis. Kemudian kita lanjutkan, ثم قال محمد بن نصر, berkata Muhammad bin Nasr Al-Maruzi, masih dalam kitab Al-Salah, haddathana Muhammad bin Abdullah ابن قهزاد قال أخبرنا النضر قال أخبرنا عباد ابن منصور قال سمعت عدي ابن أرضاه وهو يخطبنا على منبر المدائن kami mendengar Adi ibn Ardah berkhutbah kepada kami di atas mimbar Madain. Ya. Qala sami'tu rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rasulillah qala. Beliau mengatakan, aku mendengar seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ta'ala malaikatan tara'ada fara'isuhum min khifatihi ma minhum malakun taqturu minhu dam'ah min 'ainihi illa waqad 'ala malakin yusalli. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang waktu-waktu mereka itu terisi dengan ibadah, yang waktu-waktu mereka itu terdengar gemuruh tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menangis ada semacam suara-suara, ya, suara tangisan. Ya. Di sini disebut tara'ad, ya, seperti gemuruh suaranya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah di antara malaikat tersebut mencucur air mata mereka karena menangis takut kepada Allah, kecuali cucuran air mata malaikat tadi jatuh kepada malaikat yang lain yang sedang sholat. Jadi begitu padat, yang satunya menangis meneteskan air mata, jatuh di bawahnya ada malaikat yang sedang beribadah lagi. Wa inna minhum malaikatan sujudan mundu khalaqallahu as-samawati wal arda. Di antara mereka ada malaikat yang terus sujud semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Mereka sujud, lam yarfa'u ru'usahum, mereka tidak mengangkat kepala mereka, wala yarfa'unahu ila yaumil qiyamah, tidak mengangkat kepala mereka sampai ditegakkan hari kiamat. Wa inna minhum malaikatan ruku'an, di antara mereka ada malaikat yang ruku, lam yarfa'u ru'usahum mundu khalaqallahu as-samawati wal arda, semenjak Allah ciptakan langit-langit dan bumi senantiasa mereka ruku, tidak pernah mengangkat kepalanya, wala yarfa'unaha ila yaumil qiyamah, tidak mengangkat kepalanya sampai hari kiamat. Fa idza rafa'u ru'usahum nadharu ila wajhillah, ketika terjadi hari kiamat mereka mengangkat kepala mereka, mereka memandang kepada wajah Allah. Qalu, mereka mengatakan, subhanaka ma 'abadnaka haqq 'ibadatik, maha suci engkau ya Allah, kami belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah. Subhanallah. Semenjak langit dan bumi diciptakan sampai hari kiamat terus sujud, ruku, bertasbih, beribadah kepada Allah, itu pun mengatakan subhanaka ma 'abadnaka haqq 'ibadatik, maha suci engkau ya Allah, kami belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah. Lalu apa kita ini yang hidup di dunia ini cuma standar umatnya Nabi Muhammad itu baina sittin wa sab'in, antara 60-70 kalau nyampe. Kalaulah 60 tahun pun ibadahnya cuma 5 waktu sebentar, itu pun enggak khusyuk secara penuh, jauh kita. Makanya enggak ada tempat untuk sombong, enggak tempat untuk ujub. Apa sih ibadah kita? Sangat sedikit. Lihat malaikat seperti ini terus takut kepada Allah, mencucurkan air matanya, ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun masih mengakui belum beribadah kepada Allah dengan maksimal. Wa hadza isnadun la ba'sa bihi, ini sanadnya tidak mengapa, ya. Sanad la ba'sa bihi tidak mengapa kalau dikumpulkan riwayatnya menjadi sanad hadis yang hasan, sehingga apa yang kita sampaikan tadi adalah sebuah satu kesatuan riwayat yang satu sama lain menguatkan, ya, satu sama lain sehingga menjadi riwayat yang hasan atau sahih, ya, kecuali tambahan riwayat yang tadi disebut mungkar. Kalau sudah riwayatnya mungkar itu tidak bisa diperkuat menjadi hasan, yaitu tambahan-tambahan tadi, yaitu ucapan-ucapan malaikatnya yang kemudian diperintahkan untuk membacanya ketika sholat, sehingga tidak dikenal, ya, bacaan ini dalam kitab-kitab kita karena memang riwayatnya dhaif. Tetapi asal kisahnya, ya, hadisnya sahih. Kisahnya Umar juga terkenal tentang, ya, Umar tadi berduel dengan Abu Jahsh Laitsi, ya, salah satu tokoh munafik di Madinah. Sebelum kita lanjut, berarti tadi dalam tafsir ini kita sudah menyebut berapa orang kafir? Masih ingat? Yang pertama siapa? Yang mengatakan in hadza illa sihru yu, apa? Di mana Al-Qur'an ini adalah qaulul bashar, ya. Illa sihru yu'thar, hadza illa qaulul bashar. Siapa yang mengatakan ini? Masih ingat? Siapa? Yang keras tuh. Siapa? Walid ibn al-Mughirah. Ya, Walid ibn al-Mughirah. Ya, ini adalah orang kafir. Tapi punya anak, beberapa anak muslim. Ya. Kemudian siapa lagi yang kemarin diceritakan orang kafir dalam surat ini? Siapa? Yang nantang duel Rasul. Yang nantangnya, kalau ada yang duel denganku, aku kalah, aku masuk Islam. Setelah Rasulullah duel dengan dia, malah gak beriman dia. Siapa? Orang ini kekuatannya sangat luar biasa. Taruhlah dia berdiri di atas karpet, ada 10 orang yang narik karpetnya, gak bergeser sama sekali. Siapa? Kaladah atau Kildah. Ya, Kaladah ibn Khalaf. Ini orang kafir juga. Kemudian tadi adalah Abu Jahsh Al-Laitsi. Ini kafir, tapi kafirnya munafik. Kafir tapi berpura-pura masuk Islam. Ya. Kisah-kisah seperti itu sangat penting bagi kita. Karena orang-orang kafir, orang-orang munafik, sikap-sikap mereka itu kita harus tahu. Kenapa sih mereka jadi kafir? Kenapa sih mereka jadi munafik? Lihat ucapan-ucapan mereka itu. Rupanya kadang kita menemui pada zaman sekarang ucapan-ucapan kayak tadi. Baik ucapannya Walid bin Mughirah yang mengatakan Al-Quran adalah perkataan manusia. Ya, ini kan sebagian orang Mu'tazilah berkeyakinan Al-Quran makhluk, berarti perkataan manusia. Sama seperti Walid bin Mughirah. Atau perkataan tadi yang nantang-nantang, kalau saya berhasil dikalahkan saya masuk Islam. Setelah kalah, enggak masuk Islam pula. Ya. Yaitu siapa tadi? Kaladah. Ya. Ibnu Khalaf. Kemudian sama tadi. Ya, yang disuruh sholat enggak mau, malah nentang. Malah ngelawan. Siapa yang berani ngelawan, duel sama saya? Ya, yaitu siapa tadi? Abu Jahsh Al-Laitsi. Akhirnya dilawan sama Umar bin Khattab dan dikalahkan dengan begitu mudah. Ya. Maka itu jadi ibrah bagi kita. Kita lanjut sebentar. Wa qauluhu ta'ala wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Dan tidak lain, tidak bukan yang namanya neraka jahanam tersebut, yaitu neraka Saqar. Ya, karena ini menceritakan mengenai neraka Saqar, kecuali sebagai dzikra lil bashar. Ai nar alladhi wasaftu, yaitu neraka yang aku sifatkan tadi sebagaimana kata Mujahid, dan bukan hanya satu. Wa ma hiya ainar allati wasaftu, dan tidaklah dia, yaitu neraka yang aku sifati, yaitu neraka Saqar yang di atasnya ada 19 malaikat yang siap menyiksa orang yang berada dalam neraka Saqar, illa dzikra lil bashar, kecuali sebagai dzikra, peringatan bagi manusia. Peringatan bagi manusia. Tsumma qala ta'ala kalla wal qamar, sesungguhnya demi rembulan, wal laili idza adbar, dan demi malam ketika wala, ketika hampir habis malamnya, was subhi idza asfar ay asyraq, dan demi subuh ketika sudah mulai terang, innaha la ihdal kubar, sesungguhnya neraka Saqar adalah salah satu tanda kekuasaan Allah yang terbesar. Ai al-adha'ima ya'ni an-nar. Tanda-tanda terbesar Allah yaitu neraka jahannam. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Qatadah wa Dhahhak wa hayr wahid min as-salaf. Demikian ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Ad-Dhahhak, dan bukan hanya satu dari ulama salaf. Nadhiran lil bashar, sebagai peringatan bagi manusia. Liman syaa minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar, yaitu peringatan bagi siapa saja di antara kalian yang mau mengawalkan atau mengakhirkan. Ay liman syaa ay yaqbala an-nadhara wa yahtadi lil haqqi aw yata'akhkhar anha wa yuwalli wa yurduha, yaitu siapa yang mau, akan menjadi peringatan, yaitu bagi siapa yang mau menerima peringatan ini, yang dengan peringatan ini dia akan mencari kebenaran, mencari jalan yang benar dalam beribadah kepada Allah, ataukah dia akan menjadi setelah diperingatkan justru nantilah, ya ta'akhir, ditunda, nanti masih lama, kiamat masih lama, gak usah diungkit-ungkit. Ya, wa yuwalli wa yuruddaha, bahkan dia berpaling, dan bahkan setelah berpaling dia membantah tentang hari kiamat. Allahul musta'an. Dan ikhwan fillah azakumullah, inilah kalau kita ikuti majlis tafsir ini, tafsir Ibnu Katsir ini, subhanallah, ayat-ayat ini banyak sekali mengingatkan tentang hari kiamat, tentang kematian, tentang alam kubur, untuk mengingatkan kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takhwif sebagai penakutan bagi kita untuk takut kepada Allah. Nadhir sebagai peringatan supaya kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sekali-kali ketika kita diingatkan tentang dekatnya hari kiamat, masih jauh. Ya ta'akhar, menganggap masih jauh. Buktinya dari kecil saya diceritain neraka, diceritain kiamat, sampai sekarang enggak ada-ada tuh. Kan tanda-tandanya kan belum muncul yang besar-besar itu. Allahu musta'an. Kadang ada orang-orang yang seperti itu. Bahkan dia berpaling, enggak mau peduli, dan akhirnya membantah. Ketika sudah membantah, maka telah jelas kekufurannya. Ya, telah jelas dia membantah hari kiamat. Oleh karena itu, ikhwan fillah jazakumullah, penting bagi kita di dalam tarbiyah, dalam mendidik anak-anak kita, adik-adik kita, pemuda, itu pendidikan dalam menceritakan hari kiamat, menceritakan neraka, menceritakan azab kubur, jangan ada guyon, jangan ada senda gurau. Saya masih ingat ya, ketika kecil terkadang ada yang bercerita tentang azab kubur, tapi diselingi dengan lelucon, alasannya supaya gak bosan. Tetapi hikmah dari diceritakan tentang azab kubur hilang akhirnya, hanya sebagai kayak dongeng. Allahul musta'an. Ketika menceritakan tentang neraka juga kuyon, akhirnya orang yang mendengarkan dahsyatnya neraka cuma tertawa, guyon, terbahak-bahak. Penceramahnya lucu. Ceritanya apa? Neraka. Tapi kok lucu? Allahu Akbar. Neraka kok lucu? Seharusnya pulang mendapatkan berita tentang neraka, takut kepada Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah tertawa, terbahak-bahak. Inilah ikhwan fillah jazakumullah, metode kita dalam menyampaikan tarhib, penyemangatan, tarhib, penakutan itu harus sesuai. Kalau babnya neraka, yo jangan guyon-guyon. Ya, kalau kita menceritakan tentang neraka, ceritakanlah seolah-olah di hadapannya. Kalau kita menyampaikan tentang surga, sama. Kita menceritakan supaya orang semangat untuk mendapatkan surga tadi. Ini penting dalam mendidik, dan ini adalah modal dasar dalam kita mendidik. Tanamkan pada anak kita takut neraka, tanamkan pada anak kita untuk mengharapkan surga. Itu pendidikan awal. Kalau anak sudah takut itu, enak kita. Ya, dia melakukan pelanggaran, kemaksiatan, kita ingatkan. Itu dosa. Dosa, nak. Kalau dosa nanti diancam di neraka. Ingat loh, neraka itu panas, sakit, diadab. Kalau anak itu masih dengan fitrahnya, akan mudah dia berubah. Demikian pula ketika dijelaskan surga, sampaikan tentang surga, dia akan semangat, pengen di surga. Maka ini tugas orang tua, dari semenjak kecil anak itu supaya kokoh memegang akidah ini, iman bil yaumil akhir, itu iman. Jadi iman itu harus kita tancapkan pada hati anak-anak kita. Ya. Dan ikhwan fi din azakumullah, ya, apalagi di zaman-zaman yang sekarang ini, ya, zaman yang penuh fitnah, ya, bagi pendidikan anak-anak kita, maka kita jangan lengah, jangan jadikan ya sekolah ditutup jadi hujah, ya, jadi alasan. Jangan. Justru kewajiban itu ketika sekolah sudah enggak bisa dibuka, bahkan kewajiban orang tua harus lebih. Karena kembali kepada asalnya, yaitu orang tua untuk mendidiknya. Dididik dengan baik, dinasehati, dan belajarlah metode-metode mendidik dari ulama salaf. Banyak. Jangan dengan metode barat. Contoh metode barat yang sangat merusak itu. Anak kecil itu enggak boleh dilarang. Lu enggak boleh dilarang sih, gimana mau kecemplung got? Kita mau bilangnya apa? Kita kan langsung, awas ada got, jangan ke situ. Efektif. Anak itu langsung. Kalau orang barat jangan ngomong begitu. Mau kecemplung got, mau kecemplung jurang, ngomong dulu. Sini nak, sini, sini. Enggak tahu di belakangnya ada apa. Anak-anak mengikuti dengan keinginannya. Ya. Bahkan yang namanya pendidikan itu adalah menanamkan perintah larangan. Dan kata Al-Hasan Al-Basri, ya, mendidik itu, ya, ketika dia masih kecil itu murru, diperintah, yunha, dilarang, perintah, larangan, perintah, larangan. Ketika sudah 7 tahun, murru auladakum bis-shalah, perintahkanlah anakmu dengan salat, diperintah, dilarang, diperintah, larang. Inilah perintah agama, itu larangan agama, ini perintah, ini larangan. Nah, orang kafir ingin merusak metode tarbiyahnya kita ini dengan katanya psikologi pendidikan mereka. Maka kita harus kembali. Anak 7 tahun itu sudah mulai perintah, salatlah, salatlah, salatlah. Jangan nakal, jangan melakukan ini, itu enggak boleh secara agama ini. Baru ketika sudah agak besar, sahibhum fil kibar. Muru auladakum fis shighar wa sahibhum fil kibar. Anak kalau masih kecil itu kita perintah, murru, perintah, larang, perintah, larang. Ketika sudah besar, kita jadi sahib yang membimbingnya. Jangan kebalik. Waktu kecil apapun dikasih, ketika besar dipaksa, kamu harus begini. Ya mentah, mentah anak itu. Waktu kecil dibebasin, ketika besar diperintah, kamu harus jadi ini, kamu jurusannya harus ini. Ya gak bisa anak itu. Anak sudah mulai dewasa itu ininya jalan, punya keinginan. Maka kita jadi sahib, jadi rekan yang membimbingnya. Ingat itu wahai kaum muslimin, kita menjadi rekan yang membimbingnya dalam kebenaran. Kalau kecil perintah, larang, perintah, larang. Kalau sudah beranjak, ya, mau dewasa, usia-usia 13, 14, apalagi 15 sudah menjadi dewasa, menjadi pemuda, sudah balig, maka kita menjadi sahibnya. Ajak berpikir dengan pemikiran yang bagus, diarahkan kepada jalur yang bagus. Demikian, ya. Jadi nasihat bagi kita, Allah Ta'ala a'lam shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.